Semua simpah ku lewati tanpa kamu. Detik-detik pun berlalu menyiksa hatiku. Mungkinkah di sana kau rasakan yang sama? Takkan berubah perasaanku pada dirimu. Meskipun kita jauh, takkan berkurang kerinduan ini. Cepatlah pulang, aku menunggumu. Sungguh aku rindu kamu. Hari pun berganti, bulan jadi tahun. Antara kau dan aku untuk selamanya. Takkan berubah perasaanku pada dirimu. Meskipun kita jauh, takkan berkurang kerinduan ini. Cepatlah aku di sini. Bila esok kau kembali, kan ku lepas rindu ini. Kan berubah perasaanku pada dirimu. Meskipun kita jauh, takkan berkurang.